وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. طيب، telah kita pelajari pembahasan tentang hal mustasna. Mustasna terbagi jadi berapa ya, Hunan Basri? Apa itu? Muttasil dan munfasil. Apa itu muttasil dan munfasil? Muttasil itu bersambung. Maksudnya bersambung apa? Ayakunal mustasna minhu. Mustasna itu bagian dari mustasna minhunya. Itu mutasil. Kalau munfasil, mungkote nam. Bukan bagian. Ayakunal mustasna laisa ba'dan minal mustasna minhu. Hukumnya apa isa? Mustasna mutasil. Mutasil. Ayakuna mustasna ba'dan hukumnya mustasna mutasil bi illa. Mustasna mustasil bi illa. Illa, nah. Wajib nasab. Wajib nasab semuanya. Idakana istisna taman mujab. Nah, yang kedua. Yang kedua, jawas jawas sunas wal idba. Kapan? Yaju sunas wal idba lima qablahu. Jika kalamnya. Kalamnya taman wairu mujab. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Irobnya sesuai dengan yang sebelumnya. Jika. Jika apa namanya istisna mufarrok. Nah, mufarrokan. Kalau mungkate di illah ya kana, Abu Lukman. Istisna mungkate, mustasna bi illah, mungkate. Aku masih bilang amil. Usman. Wajib nasab dalam semua keadaan. Mungkote itu wajib nasab dalam semua keadaan. Istisna bi ghairi wa siwa apa Nabila? Oke. Okay. Itu wairu dan siwanya mustasna. Kalau wairu dan siwa bacanya ya seperti mustasna bi'ilah, ada tiga hukum tadi. Kalau mustasna mustasna yang dikecualikan dengan wairu dan siwa selalu apa? Majrurun daiman. Wairu siwa isim sehingga setelahnya mudhaf ilaih. Nah, ghairu Zaidin. Mesti Zaidin, majrur. Nah. Kalau ada, enggak ya, Pak? Rayhan? Kalau ada, hukumu nasab. Apabila dimasuki oleh ma. Namun, kalau tidak dimasuki oleh ma, bisa masuk ke nah. Masalahnya boleh nasab, boleh jar. Karena kalau ada itu bisa fi'il, bisa huruf jar. Nah, apabila kemasukan ma masdariyah, maka setelahnya mas, pasti nasab. Karena ma masdariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Nah. Baik, itu ya khulasah ajaran beberapa pertemuan yang sudah kita lewati tentang mustasna. Baik, kita masuk pelajaran yang ke-13. R, ya. Iya, pelajaran. Nah. Tamrin. Tamrin, akuan. Tamrin yang ke-13. Antum ada kitabnya? Alhamdulillah. Terus dulu, kok? Lanjut. Bajeta Tamrin Salis Asar. Ma manal amah wa ma jam'uha. Apa makna amah dan apa jamaknya? Pelajaran kalau cetakan saya 32 akhir. Cetak lama ya, kalau nggak hilang. Ini cetak nasional. Oh, kitab lama nggak ada. Gabung tapi 12. Gabung. Mana amah? Tarif. Amah. Amah, amatullah. Oh, amah. Maknahu. Nah. Amah. Bisa umat ya, amah. Bukan umat, amah. Amatullah, kan dengar anak amatullah itu kan namanya. Amah itu hamba perempuan. Nah. Ya kalau amatullah berarti hamba perempuan Allah. Kalau laki-laki, Abdullah. Kalau perempuan, amatullah. Jamaknya apa? Jamaknya apa ya, Pak Sofia? Ima. La tamna'u ima Allahi masjidah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Nah. Ya sama. Iya. Kalau dinisbahkan kepada Allah ya hamba perempuan. Kalau amah budak juga bisa, budak perempuan ya. Antalidal amatu qabbataha. Budak perempuan melahirkan tuannya. Min asratis sa'ah. Arabi asyar ya Aba Sofia. Ikra. Dananiru. Ya Rabbi. Idil kiasu. Nah, dinar itu jamaknya dananir. Siapa apa namanya? Muntahal jumu. Tapi ini tidak berdasarkan kias, karena kalau kias maka dinar jamaknya dayanir, ya dulu, bukan nun dulu, ya. Tapi yang masmu didengar dari Arab, dinar jamaknya dananir, bukan dayanir. Ijma'il asma'al atiyata hadal jam'a. Jamaklah kata-kata berikut ini, isim-isim berikut ini dengan jamak ini. Indah ya Pak Isa, diwan jamaknya? Diwan jamaknya dawawinun. Dawawinu. Nggak boleh ditanwin ya, dawawinu. Harusnya kalau sesuai kias apa? Dawawinu. Daya. Dayawinu. Nah, dawawinu. Apa artinya diwan? Diwan apa, Pak Sofi? Bukan kumpulan buku syair, buku kumpulan syair, ya. Buku mengumpulkan syair-syair, atau bisa juga diwan itu bermakna kantor, kantor-kantor. Apa? Penilik. Dewan. Dewan. Dewan perwakilan rakyat. Allah alam. Qiraatun. Ghoratun. Artinya hororif. Hororif. Nah, apa artinya? Artinya Ghoratun setengah huruf. Setengah apa? Apa kirot? Apa? Dapat apa? Satu kirot, dua kirot. Ngapain? Apa? Kalau Tazia, kalau Tazia kenapa? Iya, apa? Kalau Tazia kenapa? Kenapa Bosman kalau Tazia? Lantung kemarin dapat berapa kirot? Dua koma lima senti. Kalau di kampus apa kirot? Mutu atau garam? Per tiga dinar. Nah. 2 per 3 4 per 6 dinar. Tapi kalau dalam hadis itu kirat itu mislu Jabalil Uhud, semisal Gunung Uhud. Bagi yang takziah hanya menyolatkan saja. Kalau sampai mengantarkan sampai makbarah, lalu kiraton 2 kirat mislu Jabalil Uhud. Dimas, indah ya ba. Dimas, damamis. Damamis apa artinya? Apa apa Nafila? Kuburan atau pemandian? Nah, kuburan. Al-Khamis Ashar, pernah bilang. Nikro. Ashar. Iya. Artinya? Ashar belum tentu khosia ya, Ashar. Khosia. Saya takut. Saya khawatir. Aku itu dia. Aku itu dia. Qala idza kana khabaru kana dhamiran yajuzu fihi al-ittisalu wal infisalu. Jika khabar kana berupa dhamir, boleh padanya muttasil dan boleh padanya munfasil. Masih ingat faedahnya apa? Masalah dhamir ini. Tadbur ya Barayhan. Ketiga tadbur. Kaidahnya dulu, kaidah asalnya la yajuzu. Apa? Ini tidak boleh menempati tempatnya. Apabila tempatnya siapa? La yajuzul faslu ma'a imkanil wasli. Itu kaidahnya. Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil kalau masih bisa dhamir muttasil, illa kecuali ini. Dan juga donna, ya donantukahu boleh, donantuka iyahu. Nah, ahsya an akuna iyahu boleh, ahsya an akunahu. Boleh pakai domir iyahu munfasil nasab, boleh langsung domir muttasil. Nah. Ha'a misalaini akharaini. Ha'a huna ismu fi'il bimana khud. Nah. Dua contoh yang lain. Ikra ya Basufiyah. Alhamdulillah. Kunta imama hadha masjid, hadha masjid. Nah. Apakah kamu dulu? Ya, kamu dulu di depan imam. Oh. Bukan amama. Imam. Masjid. masjid. Imam masjid ini. Nah. Atau na'am? Iya, bisa kuntu ya, boleh. Kuntu boleh. Ya, dulu aku dia, akulah imam. Nah. Alba? Alba aturidu an takuna mudarrisan. Apakah engkau ingin menjadi seorang guru? Tidak. La ma uridu an akuna iyahu. Tidak, aku tidak ingin untuk menjadi dia. Dia. Menjadi guru tadi. Boleh? Boleh juga. La? La kun ma uridu an? An akuna. Hu. An akuna hu. An akuna. Boleh. An akuna hu boleh. An akuna. Iya bu, alhamdulillah selesai dari pelajaran yang dari 32. Ada pelajaran 33, ada susalis wal istalasun, insya Allah ini dicari dulu kosakatanya, ya. Nah. Abu Nabila kalau nyari kosakata di mana biasanya? Apa? Keadaan apa? Majalah anak-anak juga ada. Mau kali dulu kok ini majalah anak-anak. Gimana? Aska ya enggak cukup, enggak banyak. Ini antum yang antum lakukan. Di kamus apa di Android? Android kadang-kadang. Android punya aplikasinya? Ada sedikit. Bisa ketemu enggak biasanya? Ya, kadang ketemu tapi di bawah salah sih. Oh gitu ya. Kalau Abu Sofia nyari di mana? Ma'ani. Kamus Ma'ani ya. Ma'ani mending banyak. Maksudnya banyak dia. Kamus Ma'ani banyak kosakatanya. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan tasrif ya. Tasriful misal. Nah, sampai misal ya. Mimbabi af'ala yuf'ilu. Bina misal itu apa? Halaman 67. Antum kunyahnya siapa? Guman, kunyahnya siapa? Ana, ah. Abul Musanna. Musanna. Abul Musanna. Ajata Safah Sabi wa Situn halaman 67. Sudah pernah belajar ini? Kitab ini? Awal. Nanti belajar sama Abu Usman Mukarram ini. Sudah 67. Tasriful misal. Di awal-awal pelajaran kitab 1 itu telah dijelaskan tentang bina, bangunan-bangunan fiil. Abul Musanna, bina misal itu apa? Ini maksud dengan misal. Kalau anu sudah belajar fiil ya. Nah, fiil yang fa fiilnya huruf illah. Itu namanya misal. Kalau ain fiilnya huruf illah namanya apa, Pak Sofia? Ain. Ha. Namanya ajwab. Ajwab. Kalau lam fiilnya? Lam fiilnya. Nah. Nakis. Min tasriful misal min babi af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Perhatikan. Af'ala yuf'ilu di antara fungsi bab af'ala yuf'ilu apa ya, Fana Aba Isa? Yang paling banyak. Untuk memuta'adikan. Naam, lita'diyah. Ya. Yang asalnya fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, menjadi fi'il yang muta'addi. Baik, Contohnya di sini asol ausola. Sulasi mujaratnya apa, Pak Lukman? Wasola. Wasola artinya apa? Wasaltul madinata wasyamsu taghrib. Sampai. Kalau ausola menyampaikan. Sampai itu lazim. Ausola ini menyampaikan adalah mutaaddi, butuh objek. Baik, ausola yusilu irsalan. Nakra wahid, isnin, salasa. Ausola yusilu irsalan, musilun, musalun. Ausil la tusil, musalun, musalun. Usila yusalu. Ausola artinya apa, Pak Usman? Menyampaikan. Dia seorang laki-laki telah yusilu. Laki-laki sedang atau akan menyampaikan. Musilun, seorang laki-laki yang. Musolun, seorang laki-laki yang disampaikan atau waktu tempat menyampaikan. Ausil ausil nabil amr la tusil usila. Iya, laki-laki telah di yusalu majhul sedang atau akan disampaikan. Baik, kita lanjutkan. Mati maklum wahid isnin salasa. Ausala ausala ausalu ausalat ausalata ausalna ausalta ausaltuma ausaltum ausalti ausaltuma ausaltunna ausaltu ausalna ausalu. Apa Nabila? Banyak sekali telah menyampaikan. Ausaltu. Saya telah menyampaikan. Mudhari ma'lum wahid isnin salasa. Yusilu yusilani yusiluna. Tusilu tusilani yusilna. Tusilu tusilani tusiluna. Tusilina tusilani tusilna. Usilu nusilu tusiluna. Kalian banyak laki-laki menyampaikan. Tusilu. Jangan dong. Atau kamu seorang laki-laki sedang menyampaikan. Nah. Berikutnya masdar wahid isnin salasa. Isalan, isalaini, isalatin. Isalan. Bal musanna. Satu hal menyampaikan. Satu hal menyampaikan. Kalau isola ini dua hal menyampaikan. Berikutnya isim fa'il wahid isnin salasa. Musilun musilani musiluna. Musilatun musilatani musilatun. Musiluna. Mbak Sofia. Nah, isim maf'ul wahid isnin salasa. Musalun musalani musaluna. Musalatun musalatani musalatun. Musalatun. Musalatun misalnya. Hah, pendek. Musalatun. Musalatun. Musalatun orang. Seorang, seorang wanita yang. Wanita yang di, disampaikan. Kelamar. Ausil, ausila, ausilu, ausili, ausila, ausilna. Sampaikanlah kamu seorang perempuan. Sampaikanlah kamu dua laki-laki. Nahi, wahid isyan salada. La tusil, la tusila, la tusilu, la tusili, la tusila, la tusilna. Janganlah kamu dua orang perempuan menyampaikan. La tus. Dua perempuan. Nah, zaman makan wahid isnin salasa. Musalun musalani musalatun. Perhatikan fauqosulasi tidak ada isim alat. Ya, fauqosulasi tidak ada isim alatnya. Mati majul wahid isnan talata. Usila usila usilu usilat usilata usilna usilta usiltuma usiltum usiltuma. Mereka dua orang laki-laki telah disampaikan. Usiltuma. Tuma. Kalian dua laki-laki telah menyampaikan atau apa mau majul atau dua perempuan kalian dua perempuan mudorek majul wahid isnin talata yusalani yusaluna Usalu. Nah, alek lal belum kita lanjutkan 6 sila. Isalan di sini ada satu elal. Isalan aslu iusalan. Perhatikan isalan masdar asalnya adalah iusalan karena wasala fa'ilnya adalah wawu ala wasni if'alan. Kulibatil wawu ya'an lil munasabati. Wawu dirubah menjadi ya untuk menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan kasrah adalah ya qasara isalan wa kadza ila akhirih. Nah. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun dan seterusnya. Yang ada ilal hanya pada masdar ya. Untuk mengetahui terjadi ilal atau tidak, kita kembalikan ke wazan aslinya af'ala yuf'ilu awsala yusilu dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bissawab, naktabi bihadza, barakallahu fikum.